Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia mendesak pemerintah untuk menurunkan PPh dalam rangka menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Pasalnya, tarif PPh yang sebesar 25% saat ini dinilai terlalu tinggi. Apalagi negara-negara tetangga sudah mulai menurunkan PPh mereka. Selain itu, Ketua Umum Apindo, Sofyan Wanandi juga menyarankan mengubah PPN menjadi sales tax. Untuk membicarakan saran itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa perbedaan PPN dengan sales tax? Kalau sales tax itu langsung you potong. Kalau kita ini sekarang kan enggak. Kalau you ada yang diekspor itu misalnya you langsung potong PPN misalnya berapa persen. Tapi kan setelah itu, you mesti dapat kembali lagi restitusi karena sekarang you bayar, tapi karena untuk ekspor you nggak bayar, you dapat restitusi lagi kembali 10% itu. Itu buat kalau ini, kalau sales tax itu nggak begitu. Apa yang mesti kena pajak, ya kena pajak langsung aja. Nggak usah ada kembali, ada in and out, segala macam yang membuat orang pajak itu juga tambah pusing. Dan itu menjadi tempat permainannya gayus selama ini. Berarti PPN itu lebih rumit dibanding sales tax ya, Pak? Iya. Nah, ini yang menurut kita yang dipotong ada kena beberapa kali karena sales tax-nya nggak diterima. Misalnya pemotongan, misalnya sekarang petani kelapa sawit jual kelapa sawitnya itu kepada pengusaha, kan, pengusaha pedagang. Dia mestinya kena sales tax, tapi dia nggak mau kena sales tax. Pedagang jual kepada pabrik, itu kena sales tax. Pabrik jual lagi kepada konsumen, itu kena sales tax lagi. Jadi, dan ini nanti bisa direstitusikan. Jadi agak ruwet itu masalah PPN kita sekarang. Ya, sebenarnya mesti kita simplify sehingga tiap-tiap dagangnya di mana kena langsung aja dipotong oleh pemerintah. Undang-undang perpajakan ini kita juga mesti reformasi, termasuk juga double taxation untuk dividen. Sekarang dividen ini kan bayarnya dua kali. Ya toh, misalnya kita bayar dari satu perusahaan ke holding, bayar dividen misalnya. Sekarang juga kalau ekspor lagi, bayar lagi dividen daripada orang asing. Itu kan bayar lagi dividen kalau barang apa dividennya ditransfer ke luar negeri lagi. Berbuat, jadi orang itu bayar pajak bisa berkali-kali di sini. Sebenarnya awalnya aturan perpajakan kita itu berpatokan kemana sih Pak? Atau memang kita menciptakannya sendiri tanpa mencontoh negara lain? Dulu itu kan ya. Ini kan sebenarnya berapa puluh tahun sekali kita bisa ngubah. Dulu itu kan kita mau ngikut-ngikutin. Kali beberapa negara kita mau ikutin yang namanya PPN itu. Yang sebenarnya negara-negara sudah mulai banyak. Kalau lu punya administrasi tertib, itu PPN itu sebenarnya baik dan bisa dilakukan. Tapi karena di Indonesia ini nggak pernah tertib. Dapat restitusinya baru 10 tahun lagi atau segala macam. Mengganggu cash flow. Jadi itu selalu disalahgunakan orang. Itu menjadi sumber permainan menurut saya. Tapi itulah, kita ini kan sebenarnya setelah 10 tahun kita tahu kan kita bisa mengubah. Karena ini gunanya undang-undang itu bisa diperbaiki. Kalau hal-hal, dan karena kita sesuaikan di mana yang paling efisien dan yang paling cocok dengan negara you. Dan juga aparat-aparat yang you masih punya kan. Karena semua mengeluh aparat pajak itu bahwa banyak sekali orang pajak itu tidak profesional atau kurang profesional. Nah, ini yang kita pakai mesti sampai sekarang kan. Sama ruwet. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.